يرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إخواني في الدين أعزكم الله di surah Al-Adiyah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluk dari makhluk-makhluk yang istimewa, yakni makhluk yang namanya al-khayl, yakni kuda. Barakallahu fikum. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh makhluk apapun kecuali kuda. Dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin bahwa al-khailu li thalat. Kuda itu milik tiga jenis manusia. Satu, yang dengannya dia memperoleh keutamaan dan banyak keutamaan yang dia peroleh dari kuda ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memelihara kudanya, menjaganya, merawatnya, dan dia persiapkan untuk jihad fi sabilillah, maka apapun yang dia makan, bahkan apa yang dia keluarkan dari kotoran, semuanya akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Subhanallah. Dan yang kedua adalah sitr. Ketika orang memelihara kuda untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pun dia mengingat hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada kuda itu dari kebaikan-kebaikan, maka untuknya sitr. Tak perlu lagi dia meminta-minta berharap dari orang. Apa yang dia peroleh dari hasil usahanya dengan kuda, dia telah mencukupi kebutuhannya, namanya sitr. Kemudian yang ketiga adalah wizr, dosa. Ketika pemiliknya mempersiapkan kuda itu, dia rawat, dia pelihara, dia jaga, dia beri makan, diberi minum, tapi akan menjadi dosa baginya ketika dia persiapkan untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai untuk berperang melawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dia pakai untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya adalah dosa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Baik. Untuk dijadikan pelajaran. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda ini yang berlari kencang di jalan Allah Subhanahu wa taala mengarah ke musuh. Mengarah ke pasukan musuh. Baik. Ya'du 'adwan, betul-betul dia berlari kencang. Dhabha, barakallahu fikum, adalah suara yang keluar dari dada kuda ketika dia berlari kencang. Barakallahu fikum. Kalau kita dekat dengan kuda pada saat dia berlari kencang atau usai dia berlari kencang, dia akan mengeluarkan suara yang sangat khas Barakallahu fikum. Dhabha, ini suara terengah-engah. Falmuriyati qadha, masih Allah bersumpah dengan apa? Kuda ini dengan sifatnya, ketika dia berlari kencang luar biasa sampai terengah-engah. Falmuriyati qadha, demikian juga ketika dia menghentakkan kaki-kakinya sehingga bersentuhan dengan bebatuan begitu kerasnya sampai memercikkan api. Barakallahu fikum, menunjukkan tentang kuatnya. Falmuriyati qadha, ketika dia hentakkan kuku kakinya ke bebatuan akan muncul di sana, barakallahu fikum, percikan-percikan api. Falmughirati subha, falmughirati subha, masih tetap kuda dengan sifatnya, dibawa oleh tuannya untuk melakukan igharah. Igharah ini adalah penyerangan ke arah musuh dalam keadaan musuh lengah. Subha ini kebanyakannya, kebanyakan penyerangan secara mendadak itu di waktu subuh. Barakallahu fikum, dalam kondisi musuh lalai lengah diserang pada saat itu. Yang dibawa ini kuda untuk menyerang musuh pada saat mereka lengah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Falmughirati subha, ketika kuda ini dibawa untuk menyerang musuh-musuh di waktu subuh. Ini kebanyakannya igharah itu di waktu subuh. Bahasanya kita ini serangan fajar, ketika musuh lagi lalai. Fa'athar nabihi naqa'a, dalam kondisi jadi pacu dia akan menerbangkan debu-debu saking kencangnya. Dia akan menerbangkan debu karena dia menghentakkan kakinya dengan kekuatan yang luar biasa untuk dia melaju secepat mungkin sesuai dengan perintah sang tuan. Fa'athar nabihi jama'a, dan dia pun dibawa untuk menengahi atau menyerang musuh sampai dia berada di tengah-tengah musuh. Ini pasukan berkuda, bisa dia masuk membelah pasukan musuh dan balik lagi, masuk lagi, balik lagi, masuk lagi. Inilah yang akan membuat kocar kacir pasukan-pasukan musuh. Allah Subhanahu wa taala pengen membandingkan, barakallahu fikum, antara makhluknya yang satu ini dengan yang namanya manusia. Begitu kuda diberi makan, diberi minum, dipelihara, taatnya terhadap tuannya sungguh sangat luar biasa. Sampai pada saat yang membahayakan dirinya pun dia tidak peduli. Yani apapun yang diperintahkan oleh tuannya, baik, tutup pintu sana. Apapun yang dibawa, apapun yang diperintahkan oleh sang tuan dan dimanapun atau kemanapun dia dibawa, dia akan turut. Barakallahu fik. Padahal sang tuan ini hanya sekedar memberi makan, memberi minum. Tapi pengorbanannya sungguh sangat luar biasa. Pengorbanannya terhadap sang tuan, loyalnya sungguh sangat luar biasa. Inilah yang namanya kuda. Baik, dipakai berperang, dia turut. Barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya ini muksam alaihi. Setelah Allah bersumpah, ini yang al-muksam alaihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hebatnya kuda. Begitu dia diberi apa yang diberi, taatnya sungguh sangat luar biasa. Sementara manusia ini diberi dan semua fasilitas untuknya, ternyata bakhilnya luar biasa. Waktu yang Allah tuntut dari manusia ini terlalu sedikit sebenarnya. Sholat yang diperintahkan 5 kali sehari semalam cuma berapa? Berapa waktu dibanding Allah berikan 24 jam ini untuk kita? 1 kali sholat cuma berapa menit kita melakukannya? Barakallahu fiik. Harta benda kita tidak semua Allah minta. Sangat sedikit per tahunnya. Atau kalau itu biji-bijian per panennya. Tidak banyak. Subhanallah. Cuman manusia ini sangat bakhil. Sangat kikir. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap nikmat Rabbnya mereka sangat menentang. Bakhil, kikir, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Dan ini sifat manusia, enggan untuk memberikan apa yang ada pada dia, apa yang ada dalam genggamannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhalu 'ala nafsi." Inilah kalian. Ketika kalian diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian ada yang bakhil. Maka barang siapa yang bakhil, siapa yang kikir, maka sungguh dia telah berbuat kikir untuk dirinya sendiri. Karena apa yang dia berikan itu akan kembali kepada dia dan Allah menggantikannya di dunia ini sebelum akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya untuk kalian. Cuma manusia, Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Ini barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuknya beramal saleh. Justru senang dia berbagi, senang ketika dia memberi, senang ketika dia membantu. Barakallahu fiikum. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Beda dengan orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat perhitungan ketika dia hendak memberi. Ketika hendak dia berbagi. La hawla wala quwwata illa billah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid. Dan sesungguhnya dia tahu bahwa dia, barakallahu fikum, manusia ini tahu. Kalau dia bakhil. Tahu dia kalau dia kikir. Tahu dia kalau dia susah untuk berbagi. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bahwa si fulan itu kikirnya luar biasa. sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau begini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah Maha menyaksikan perbuatan hamba ini, betapa kikirnya, betapa bakhilnya dia. La haula wala quwata illa billah. Allah Maha menyaksikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi sifatul karam wal jud, barakallahu bikum, sifat suka berbagi, suka memberi. Baik. Karena dia berpikir bahwa apa yang diberi ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Inilah yang menjadikan dia senang untuk berbagi, senang untuk memberi. Dia memberi untuk dirinya sendiri. Subhanallah. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor sapi dan memerintahkan dagingnya untuk dibagi-bagi. Usai pembagian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baki ya syai." Masih ada yang tersisa. Baik. Yang ada di situ mengatakan, "Ma baqiya illa faqidhu ya Rasulullah." Tidak ada yang tersisa kecuali pahanya satu. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Baqiya kullu syai' illa faqidhu." Barakallahu fiik. Yang tadi ketika para sahabat mengatakan tidak ada yang tersisa kecuali apa? Kecuali pahanya ini. Baki itu artinya tetap. Tetap ada bersama dengan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua tetap bersama dengan kita kecuali pahanya ini. Barakallahu fikum. Kecuali pahanya ini. Artinya semuanya telah menjadi pahala untuk kita. Ketika yang kita berbagi itu milik kita dalam bentuk pahala. Walaupun barakallahu fikum orang yang memakan dagingnya, tapi pahalanya untuk kita. Itulah yang menjadi milik kita. Subhanallah. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَجِيدِ وَإِنَّهُ dan sesungguhnya manusia ini, insan ini, لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَجِيدِ kecintaannya terhadap harta sangatlah kuat. Karena kecintaan yang sangat kuat inilah yang menjadikan dia kikir, bakhil. Padahal apalah yang dia makan ini, berapa yang dia bisa makan? Barakallahu fiik. Yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hal laka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa la istafa fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Anak cucu Adam mengatakan, ini punyaku, ini hartaku, ini milikku. Ini juga, itu juga, yang sana juga, yang mali, mali, hartaku, hartaku. Maka dikatakan kepadanya, wahal laka ya ibn Adam min malik. Adakah yang menjadi milikku, milik engkau wahai anak cucu Adam? Tidak ada, kecuali apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai usang. Apa saja yang kita pakai sampai usang? Pakaian mungkin, kendaraan mungkin akan usang. Mungkin dulunya baru, tapi tidak lama setelah itu dia akan usang. Kendaraan usang. Baju juga demikian. Rumah, tempat tinggal juga akan menjadi usang, menjadi tua. Wa tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan dan kau telah majukannya untuk akhirat. Itulah yang menjadi milik kita. Selain ini, maka itu menjadi milik orang lain. Barakallahu fikum. Jadi milik orang lain. Begitu Anda mati, ikhlas. Otomatis akan berpindah tangan kepemilikan Anda. Mau tidak mau. Dan tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang membawa serta hartanya ke alam akhirat. Allah mengatakan wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian pun meninggalkan semua apa yang pernah kalian kami beri. Dari harta benda kalian tinggalkan semuanya. Subhanallah. Inilah baik. Kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalath. Mayat itu diantar oleh tiga. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, kerabat dekatnya, keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'usnani wa ibaqawahid. Hartanya boleh jadi yang mengantarkannya adalah mobilnya sendiri, mobil mahal mungkin. Bahkan boleh jadi tidak mau juga, hartanya juga tidak mau. Dari ambulans dia sewa, balik ambulansnya. Dari bantal yang dia pakai, biasanya di keranda kan ada bantal untuk mengganjal kiri kanannya. Kainnya mungkin dibawa pulang, kerabatnya apalagi, tidak mau berlama-lama di kuburan. Begitu selesai dikubur, keras berbalik pulang semuanya. Subhanallah. Dan tinggallah amal saleh. Wa innahu lihubbil khair la syadid, karena kecintaan dia terhadap harta itulah yang menjadikan dia tidak mau berbagi. Kikir, pelit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia ini mengetahui bahwa ketika nantinya dibangkitkan manusia dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Baik. Kalau semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, diperhitungkan amalannya. Tidakkah tahu, tidakkah mereka tahu bahwa inilah yang akan terjadi? Wa husila ma bis sudur, dan dikeluarkan semua apa yang ada dalam dada. Yang dulunya tersembunyi akan nampak. Barakallahu fikum. Yang dulunya rahasia akan menjadi sesuatu yang diketahui. Wa husila ma fi sudur, semuanya dibongkar. Baik. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui. Barakallahu fik. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuma di hari akhirat saja Allah khabir, maha mengetahui. Di semua keadaan Allah maha mengetahui. Sebelum hari kiamat, barakallahu fikum, Allah maha mengetahui. Cuma di sini dikhususkan, barakallahu fikum, untuk Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dihakimi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha adil. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang teraniaya. Tidak ada yang terkurangi hak-haknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membandingkan, barakallahu fikum, dari berupa kuda yang diberi rezeki oleh sang tuannya dan diperintah apapun yang diperintahkan dia menurut, sementara manusia yang diberi dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas dan kenikmatan-kenikmatan, begitu diperintah mereka enggan. Barakallahu fiik. Mereka tidak mau. Mereka kikir. Kikir bukan cuma harta saja. Kikir waktu, kikir ilmu. Barakallahu fiik. Kikir tenaga. Kikir uang. Kikir harta. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fiikum menjadi pelajaran kita agar supaya lebih banyak kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya Allah, bandingkan kita dengan makhluknya yang berupa kuda. Baik. Begitu taatnya dia terhadap tuannya untuk melakukan apa saja yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Sementara manusia ini diberi fasilitas sungguh sangat luar biasa dengan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, tapi enggan untuk berbuat baik. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.